Kura Salira. Rangkulan Salira kahatur teteh diantos dulu bonusan. Sama Raisa ya. Main aja dibantok di bonusan. Kanggo panganten sakali. Siap dibagi dorke. Semangka, kanggo raja sawer sadayana. Wah, yo gelut yo. Budak gelut. Punten keamanan. Keamanan punten. Rangkulan Salira masih karaos pagena esesotna sugan teh tangkep nangge nupinu rasa kakangan. Cinta sagemblang sakurna dipikah aya rarasan di tedunna Sorry.